lebah alat obok isyah watayil bokmi wal faraj atas tercapai dua keinginan nafsunya, yaitu parut dan kemaluan. Orang ini mencari jalan supaya parutnya makan terus dan naiknya mamam terus. Jadi mencari nafsu makan dan mencari nafsu nangitu. Walaupun jalan disuntik, disuntik tahu di kepalanya, disuntik di mana? Kalau ada paham dua. Kurang sedang-sedang aja, mengisi parut pun sedang-sedang aja. Baiknya pulang kamu menyatakan langit kalau jangan sasak banget. Sedang-sedang aja. Tahan dua otak. Sedang-sedang aja sama-sama membeli nang laki sama-sama paham. Lamun nang laki paham, misalnya ya keseminggu adalah nang laki sekali-kali aja mama-mama. Nang bini seminggu anda kelakan malam. Dengarannya kalau dia ya, berkata, jadi kenapa orang ini? Untuk burakannya pengeluk, kurang makan kah? Kada. Nasi kah kurang? Kada. Langan kah? Kada. Iwap kah? Kada. Duit kah? Kada. Pakaian kah? Kada. Mana kah? Maka pian pengeluk itu kada paham lah. Nang bini sekalinya, gak nyantang mama-mama. Bahasa dana pian tinggal, muntah nabi si bini nang gancang mama-mama. Kita hendak mengajar kah di tilanjangnya dulu? Cesok dulu ya. Pantar handphone di cesok. Matinya disuruh kita ini kan napa kona'ah. Kona'ah. Jangan rakus. Lalu apabila manusia tadi langka dan toma atas menunaikan dua syahwat nafsunya, yaitu parut, makanan banyak gancang nyaman, lawan kemaluannya tadi kala toma nahan-nahan, akibatnya timbullah perlebihan. Umpama juga telah sebulan berapa minggu? Dua minggu berapa? 15 hari lah. Iya kah? Iya kah? 4 minggu sebulan lah. Lalu seminggu perah. Ano sabat tutup. Nyanang seminggu itu kah? Iya kah? Yang lalu baja jalanan semingguan. Kamarnya barang ke hotel. Di hotel itu atau di apartemen Pak. Nang ternyata karena sedikit apartemen namanya atau hotel berbintang 5. Masuk ke situ Anda menggagas sudah magang. Lawan minyak harum tadi yang mulai di kita di sini yang dijual di sekumpul minyak harumnya lain. Semua habis gitu lah minyak harum. Nah, itu minyak harumnya. Itu orang di mana ya? Iya, nang ujar kata orang wahimi tak ada di sisi panan yang di apartemen mereka. Jadi mbah bini di tanggulan lain mau nyuat dor kalain. Akibat ini saja nang halus ini kan mau guring mata kalah saja timbul perzinahan. Lamunnya kada kawin pang tapi makan gancang. Pahamlah, makan gancang begini balom. Nah, iya. Jalan semalam ada di dapur napa? Sumangka di ruangnya. Nah, sumangka gantinya datang emak makan sumangka kenapa rasanya balain? Asa ganyir-ganyir sekalinya bercampur. Lawan banyu kami anak. Itu kah? bahaya banget kalau orang gajitang makan minum. Lalu menghalus pada mau mengantuk. Tak ada lagi lawan. Lalu yang cari musuh. Wasari patu. Lalu dimapas supaya makan banyak. Dimapas supaya tawa kawin banyak. Sedangkan bercari tercari pokoknya. Lalu panjang tangan. Nah, ambil harta yang halal. Iya kan? Pak, atau makan ayam di rumah sahabat karim turunnya melihat ayam rahatan merupi intalo. Intalo ke ayamnya, ke ayam ke intalo juga. Baik kok baik ayamnya aja. Intalo yang ini, intalo baik ayamnya aja. Lalu yang ambil poten, lalu dikarkas. Nggak ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama maling mengambil ayamnya. Adapun intalunya saya titipkan. Apabila nanti jadi ayam, akan saya ambil kembali. Terima kasih. Sekian agelas info. Bisa mengambil yang haram. Menyulitkan bisa. Marambok bisa. Dengar aja Allah habar. Nang bunyi nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar. Sekalinya sambil marah, warung amat surah. Namun atas namakan Islam itu, iya nang orang kafir bingung. Nang aran Islam itu iya kamar rampok. Bingungnya. Wa aqlu malil yatim timbullah. Memakan harta anak yatim. Lantaran orang terlalu banyak makan. Duit kada ada. Duit anak yatim ini kada tahu dibeli anak yatim lagi. Dibari 100 ribu gini. Padahal kan 1 juta. Ini yatim kada tahu dibeli. Wajam'ul haram liqada'il awtar. Dan mengumpulkan harta-harta yang haram supaya napa-napa keperluannya tercapai. Bertujuk nang haram-haram dianulakannya, dikumpulakannya, supaya kena ada keperluannya tanggungjaan kabul. Nomor 3, bagian dari 4. 4 daripada dosa terhadap Allah dan makhluknya. Yaitu sifat binatang buas, yaitu al-ghadab, pamarah, panyarikan. Nang ujar orang lain apa ya? Emosi. Di muhanya kelihatan orang emosi ini di muhanya, matanya pina abang, muhanya pina merangat. Kelihatan aja. Kalau orang yang ada emosi, kelihatan juga di muhanya tuh. Pina nyaman, dilihat. Lamun orang emosi ini, babaria kita melihat di sesumat. Dikelengi gak langsung. Hanya kita melihat emosi ini tuh. Aduh, ada kawalan lu. Kenapa mau cari Honda ya? Melihat Honda. Ulun melihat muafian bagus benar. Itu mendengar kabar banyak dia nak cantik. Jadi ulun melihat dia. Dusta aja saja. Dusta aja saja. Orang penyari kan nyari. Nyari banget. Apalagi yang penyarikan ini pian orang ngatuli badak. Nah, ini kan situ dulu lah karena kita sambung ini. Ini kata penutupannya kita orang tulis ke rumah. Gawiannya ke rumah saudara yang tulis ini berjualan kambing. Tulis rumah berjualan kambing. Lalu hari hujan datang orang. Julak-julak. Ulun empat banaung lagi teres pian. Sidin tulis penyarikan. Hari ini udah kada bejual. Nah hilang, kak kuning, kak putih lah. Kada bejualan kambing. Maka urang meminta izin hendak banaon. Tagas izin tuli. Penyarikan. Hari ini kada bejualan kambing dah. Nah, ujar nang bengau. Iya emang. Sorong kak kanan, kiri kak kiri. Sudah, boleh nang bengau. Ngebelah nih. Makan anak-anak hari serumah. Jadi ujar si nang laki tadi nang penyarikan tuli tadi. Bibinya tuli juga. Anu umanya ah. Tadi ada orang datang nak nukar kambing nih. Ujar tu kada bejual. Nang hilang, nang kuning, nang putih kada jual. Nang bibi tuli juga. Lalu nang bibi mbak mendengar lima-lima melihat anu laki memain dari tadi. Menggawe ke anak, anaknya bini-bini bujang. Iya emak kayak aku nih jaya hidup. Saban kalian dimasak pada padakan dipadakan abah hikam hingga kemasinan. Pada orang yang berkesa, aku kambing, tahaman si bini-bini, madakan masakan kemasinan tuli beberan. Si anak bini kan balik gawe tadi padakan. Ya Allah, abah hikam madakan aku memasakannya kemasinan. Iya. Jadi ketawa. Mbak ketawa menggawin loh, paninian, nininya tuli juga. Anu nia ajar, Uma men dari ulun, ujar Uma ada orang nang melamar ulun, hapuk masa kali. Melamar ajar, padahal udah kita lamar, tuli juga. Oh nininya pang mendengar itu, merangut, penyarikan juga nininya. Jadi dia terbulai nang tua jua penyarikan gembat turun ke bawah. Ujar neninya pang kayak apa? Iya am undane sudah tua aja terserah nyawanya diberi makan kak adakah? Ulang. Wassalam. Tulis rumahan judulnya. Ada kalah lan jentera lala. Nah itu pang kah? Maka supaya jangan tuli waktu qobo hajat di jamban jangan maus ingus. Sudah semalam dibaca. Urang mah maus ingus di dalam jamban rat qobo hajat mawaris itu tuli. Berat pian mun sarumahan tuli. Ulun ulangi lah. Urang bah haraguan kambing tapi tuli. Datang orang lah anak benaung di teres ke ini kan di teresnya julak-julak lunak benaung di teres pian hari ini undak ada penjualan kambing sudah bepandar lawan bini tadi umanya ada orang nukar kambing ujar ku kada bejual nang irang ka putih ka kuning ka iya anak kayak jalan anak ngawe aku ni jar belum masak di padakan abaikan enggak kemasinan nang ansak tadi mbah digawe umanya itu ya ketawa menggawe lawan pemilihan ulunnya jadi pendiri umma jo umma adan datang lawan ulun cucuk kembar neneknya pang pulang iya amun dah sudah Tuhan ajar terserahnya mana anu milik diberi makan ke kada apa diharapku ke kada apa jar tanggapan pulang cocok kebenar pada saat itu lamun kada badadangar nasihat agama kada dikorek telinga tuli sampai ke mati betul nah yes. Ulun banyak banyak minta ampun minta maaf minta halal minta riba terutama lawan siapa-siapa yang bahagia lawan ulun baik makanan minuman pakaian atau duit sekali lagi minta halalakan supaya ulun jangan kemakan keminum kepakai kesimpan yang haram selain pada itu ulun banyak-banyak minta doakan mudah-mudahan sehat dan panjang umur wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallallahu muhammadin wa al fatiha ihdina surat wa musuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husna khatimah. Ilahana tub alaina taubatan nasuha wa hawwil ahwalana ila ahsani hal. Ya kabir ya muta'al, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah la quwwata illa billah. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi min yadi al-qubul dawmi kulli shay'in ma'mul ila hadratil sayyidina Muhammadin ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma ila arwahi ahli baitil kiram as-sahaba al-qurba wat-tabi'in وتابعي التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني الرحيم مولانا شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي محمد قشق الأنور بن حجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نرى بسلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وارحمني المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدارين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: pada ini hari kita menyambungi pembicaraan masalah pembagian daripada asal dosa-dosa yang dibagi kepada empat bahagian. Pertama, menyerupai sifat ketuhanan, sudah selesai. Yang kedua, menyerupai sifat syaitan, sudah selesai. Yang ketiga, menyerupai sifat binatang-binatang biasa, sudah selesai. Yang keempat, yaitu menyerupai sifat binatang-binatang buas. Sifat binatang buas itu, pertama, pemarah. Yang kedua, dendam. Apabila orang makanannya, minumannya haram, pasti dia akan melaksanakan maksiat. Dia meninggalkan segala yang wajib dan memperbuat yang haram. Yang haram itu terbagi kepada empat perkara. Pertama, menyerupai sifat-sifat yang khusus bagi Allah, seperti takabur dan lain-lain. Nomor dua, sifat syaitan, seperti iri dengki dan menipu dan membawa orang lain mengerjakan dosa dan bid'ah dan kesesatan. Nomor 3, sifat binatang biasa, yaitu serakah dan loba atas menunaikan dua syahwat nafsu, yaitu makan dan kawin. Nomor 4, sifat binatang buas, yaitu pemarah. Jadi kalau orang itu mempunyai sifat cepat marah, itu sumbernya dari makanan dan minuman yang haram. Seandainya makanan minuman halal, niscaya dia tidak cepat marah. Nomor 2, dendam. Kalau bahasa Banjarnya itu bamukut. Bamukut itu di atasnya ada kalian api, tapi di dalamnya ada api. Dulu ada orang nombrak kelayangan itu, sampai di belakang pabrik bani. Dikiranya itu cuma bakas buangan kulit bani, benarnya. Sekali sampai ke sana, batisnya termasuk aduk api di dalam. Kadada tanda-tanda di luar kukus dan sebagainya. Itu bamukut pengadanya. Iya, dandang. Jadi ada suku-suku di Indonesia ini yang memang tabiatnya itu dandang. Kalau kita menyambat suku-sukunya itu, niscaya kira-kira termasuk ribah mengumpat orang. Jadi ada dua suku di Indonesia ini yang memang tabiatnya dendam. Walau diakur berangkatan dang sana, namun dendam ada di hatinya. Kada puas kecuali nang didendaminya itu mati, walau dengan jalan diupahakan orang lain. Kalau inya bepaluk, akhirnya nang dendam tadi mati, dibunuh orang nang diupahnya, ngarannya pembunuh bayaran. Tapi asal usulnya dulu marah. Sesudah marah timbul dendam. Marah itu penyebabnya macam-macam. Ada karena pacar diambil orang. Padahal sucil aja kalau pacar diambil orang, memirik ke bahasa orang. Apa rasanya gosok? Mun pacar diambil orang, ke belakang rumah emang mutik dipirik ke bahasa pulang. Apa rasanya? Ini kada limbah pacar diambil orang, aduh. Timbul marah. Marah beranak dan dendam. Dan dendam ini ngalih diurus. Pander lamah-lamah tamah. Muha manis, tapi akhirnya dahulu ada orang bersifat dendam akibat marah. Ada orang batiga nang saikung ini baca Quran kada bisa. Umpat jua bakumpul di langgar bulan Ramadan, nang diuntingnya makanan kena pukul 12 makanan lah. Macam-macam makanan limbah baca Quran bahari panglah. Jam-jam 9, setengah 10 mulai baca Quran. Kena sampai pukul setengah 11 istirahat minuman banyu. Mulai pulang sampai pukul 12 hanyar watam, hanyar bermakanan. macam-macam makanannya itu ada memanjuri, ada memasak, ada makan di galanggar sana. Jadi tebelujur ada memanjuri nasi samin masak sari. Sinang ini kena umpat baca korannya tidak bisa. Jadi mbah makan umpat. Kenyamanan memakan nasi salik taguring. Mbah taguring kawalnya ada berdua. Kurang lebih aja tanah kata itu juga. Kemudian dipaculnya tapih nang taguring ini. Diambilakannya tanduan. Dibuat dalam tanduan nang guring ini. Tapih dicukupakan. Dimasukkannya kamu kata imaman langgar sampai kurang hendak subuh. Jadi kaum masuk kemarin kaum hendak siup melihat tanduan ada kita. Sekalinya dibuka tapihnya si Ano digarap pada tahu-tahu juga. Akhirnya rindu orang datangan pada padanya berataan takutan. Tabangon ninya mahnya tabangon beluncat langsung. Kada lain lagi nya mesti nang berdua itu nang bulah akal. Datanginya nang berdua itu biasa-biasa. Lalu inya bisi kalayangan. Bagus kalayangan mereka. Disangkutakan nyata pohon pisang, pisang itu dihiga rumahnya. Rumah nang bakas di buat pitanduan. Ujarnya lawan nang badua ada kalayangan bagus di belakang rumah kok. Tidak ikan meja, maka laninya macam apa dinaiki ke pohon pisangnya dijuluk. Ayo ya nang badua nih, nyanengaran musibah lah kada sabar berpikir. Lalu hendak lorong sini jangan tadi jarnang dibuat di tanduan. Kita lorong sini aja. Nah, sekali di pintangan pun pisang tu jamban betutup. Nang badua ini pas mata ke atas tak cabur keduanya dalam jamban. Nangaran lagi ini menawa akan nah punahan semalaman aja tak utang punahan. Keluar dari jamban mana? Buka di kampung sakampungan bepicik di hidung. Mandi di sumur-sumur bahari orang susah. Kada ada menapa-napa mbahnya dicabok, dicibok, dimandiakan banyunya terburik pulang dalam sumur. Hamok mengampun sumur. Nah itulah kalau orang sarik lalu dendam mesti ada berpikir nak membalas. Padahal itu tadi napa dambah bangun guringnya mana aja kalau ada apa-apa. Kalau ini orang tak cabur di jamban ucap membalas labihan ada dalilnya di Quran nang labihan itu namun membalas pas-pasan ada fa'in uqi betul fa'aqibu bimithli ma'uqi betul deh. Lamun kamu disakiti orang boleh membalas tapi pas jangan labihan. Tapi wala in sabartum la huwa khairul sabir. Lamun kamu bakalah kada membalas itu nang paling bagus. Tapi jangan lupa kalau kita dipitnah orang sebagaimana pian tahu semenyan. Di zaman ini ulun banyak menerima fitnah. Ada nang mengatakan ulun munafik, ada nang mengatakan fasik, ada nang mengatakan culas, hianat, penipu, macam-macam. Kalau kita dapat melaksanakan sabar, dingin, sabar itu dingin hati kada panas. Muntung kada menyumpahi. Orang. Nah jangan lupa harus ikhlas dengan sabar itu tadi. Cara ikhlas wasbir wa ma sabruka illa billah. Kalau kamu melaksanakan sabar jangan lupa kamu sebenarnya tidak bersifat sabar. Sabar itu adalah sifat Allah. Karena sabur adalah nomor ke-99 dari Asmaul Husna. Apabila nama pasti ada di dalamnya sifat, seperti Qadirun. Qadirun pasti ada qudrat. Jadi kalau saburun pasti sifatnya sabar. Jadi yang bersifat sabar pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk wahdaniyat bisifat. Jadi nang sabar itu Allah. Kalau kita masih merasa sabar, maka kita tertahan di maqam. Sedangkan maqam itu masih ada hubungan dengan bahagian diri atau nafsu. Apabila masih berhubung dengan bahagian nafsu, maka kita namanya terpandang dengan diri kita. Apabila terpandang diri kita, inilah hijab antara kita dengan Allah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Awliya menjelaskan kepada orang Islam, Al-khalqu hijabuka an nafsika wa nafsuka hijabuka an rabbika. Fama dumta tara al-khalqa la tara nafsaka, wa ma dumta tara nafsaka la tara rabbaka. Ini kata-kata yang ringkas untuk kita mencapai maqam fana dan baqa paling cepat, karena beliau Sultanul Awliya. Ujar Sidin maksudnya, makhluk-makhluk itu mendinding akan dirimu, hatimu, daripada memikirkan dirimu sendiri. Selama kita memikirkan orang, kada terpikirkan diri sendiri. Nah, beginilah kalau kita